يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Masjid Joglo Sekalekan ini untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala. Kita sampai di halaman 64. Masih tentang pembahasan kalamullah. Bahwasanya kalamullah itu ada apanya? Ada suaranya. Maka bisa didengar oleh makhluknya. Di halaman 64 paragraf yang terakhir penulis mengatakan hafizahullah taala thumma qala ba'da muqaddimatin qasiratin. Kemudian beliau berkata setelah memberikan mukaddimah yang ringkas, beliau siapa ini? Siapa? Al-Urmawi. Al-Urmawi. Wa nahnu fi dinina, dan kita ini di dalam agama kita. Kita di dalam agama kita atau sikap kita terhadap agama kita adalah at-tamassuku, berpegang teguh bi kitabillah, dengan kitab Allah Azza wa Jal, wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh terhadap sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruwiya 'anil sahabati, dan berpegang teguh terhadap apa yang diriwayatkan dari para sahabat, wa tabi'ina, dan para tabi'in, wa a'immatil haditsil masyhurina, dan dari para imam hadis yang masyhur. Wa nu'minu bi jami'i ahaditsis sifat. Kemudian kita juga beriman dengan seluruh hadis-hadis sifat, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian disebut seperti itu? Karena banyak sekali kalangan, ya umat Islam, mereka menolak hadis-hadis yang berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli sunnah, mereka menetapkan semua hadis-hadis sifat. La nazidu ala dzalika syai'an. Kita tidak menambahi atas hal tersebut sedikit pun. Wala nanqusu minhu syai'an, dan kita juga tidak mengurangi sedikit pun. Ka hadithi qissati dajjal, seperti hadis kisahnya dajjal. Wa qawlihi fihi, dan sabda nabi di dalam kisah dajjal tersebut, wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak buta sebelah matanya. A'war itu maknanya buta sebelah matanya. Nabi di dalam hadis itu mengatakan bahwa Dajjal itu memiliki ciri fisik buta sebelah mata kanannya. Jadi Dajjal itu meskipun dia hebat, meskipun dia bisa mendatangkan hujan, bisa menghidupkan orang yang mati, dan dia bisa membuat tanam-tanaman menjadi mati, tetapi dia tidak bisa menutupi aib yang menempel pada dirinya, yaitu Dajjal itu buta matanya yang mana? Yang kanan. Dan itu tidak bisa dia tutupi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Tuhan kalian itu tidak buta sebelah matanya. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Kalau Dajjal, dia memiliki dua mata, tetapi yang satu buta. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak buta mata kanannya. Ini juga hadis yang berbicara tentang apa? Tentang sifat Allah. Bahwasanya Allah memiliki sifat mata dan Allah memiliki dua mata. Tidak seperti Dajjal. Meskipun Dajjal dia mengklaim dirinya adalah Tuhan yang harus diibadahi. Wa ka haditsin nuzul ila sama'id dunya. Demikian pula seperti hadis nuzul. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul. Apa sifat nuzul? Artinya turun. Ya. Nabi mengatakan innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi Allah memiliki sifat turun. Adapun orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, mereka menolak sifat turun. Allah enggak mungkin punya sifat turun. Ya, masa Allah memiliki sifat turun? Masa Allah berpindah dari satu dimensi ke dimensi yang lain? Allah itu kata mereka tidak menempati dimensi. Allah tidak bisa menempati ruang, Allah tidak di luar ruang, Allah tidak di dalam ruang, kata mereka. Sehingga ayat dan hadis yang berbicara tentang asma dan sifat Allah, yang terang-terang menyebutkan sifat nuzul, terang-terang menyebutkan sifat tinggi bagi Allah, terang-terang menyebutkan sifat istiwa bagi Allah, itu mereka akan mentakwilnya, melakukan takwil. Ya, apa itu takwil? Sarful lafzi an zahiriha. Memalingkan satu lafaz dari makna aslinya dengan tanpa dalil. Kalau memalingkan satu lafaz dari makna aslinya disertai adanya dalil, itu tidak disebut takwil, tapi itu disebut tafsir. Tahu bedanya? Ya, ada yang bisa mengulangi lagi? Kayaknya ini untuk hadiah kayaknya ya. Saya husnudzannya ini untuk hadiah, suudzannya ini untuk saya. Tapi saya tidak bersuudzan ya, kayaknya untuk hadiah. Apa bedanya takwil dengan tafsir? Man yubayyin lana marrah tsaniyah. Siapa yang menjelaskan dua kalinya? Masih Swanto. Yang apa ini? Ini apa ini? Ini takwil ya. Takwil itu adalah kurang tepat. Ada yang bisa? Antum. Ya. Memalingkan dengan makna yang selainnya. Memalingkan apa ini? Memalingkan apa? Makna. Dari? Memalingkan makna dari? Dari? Dari zahirnya. Dari zahirnya. Sudah? Itu aja? Dengan menyelewengkannya dengan makna yang lain. Ya. Sudah? Itu? Kalau yang tadi itu berarti tanpa ayat, tanpa hadis ya. Iya betul. Antum milih mushaf apa milih minyak? Milih minyak wangi, Mas. Wis tak kei loro ae nan. Mas siapa dari mana? Adrian dari Trucuk. Oh, dari Trucuk. Tafadhal, Mas. Al-Qur'anul Karim. Oh, iya, siap. Ya. Jadi takwil itu di dalam Islam ada dua. At-ta'wilus sahih itu yang disebut dengan tafsir. Yang kedua, at-ta'wilul munkar. Takwil yang mungkar. Takwil yang sahih itu disebut tafsir. Takwil yang mungkar itu disebut tahrif. Tahrif. Apa itu tahrif atau takwil yang mungkar itu? Tahrif adalah sarful lafzi an zahiriha bighairi dalilin. Memalingkan satu lafaz dari makna aslinya, dari makna tekstualnya dengan tanpa dalil. Ya. Biasanya di zaman sekarang itu sering disebut makna filosofis ya gitu. Apa-apa nek digolek makna filosofi tetep ketemu kok. Makna filosofi sing wong mendem ya apa to ya? Oh, mendem itu adalah makna filosofinya itu hendaknya kita itu menyikapi segala sesuatu dengan santai, dengan tawakal katanya. Tawakal kok mendem apa tumon. Jadi orang mendem itu kan menghadapi sesuatu kan santai ya, gelingan kayak gitu. Itu makna filosofis katanya. Itu disebut apa? Tahrif, ya. Memalingkan satu lafaz dari makna aslinya dengan tanpa dalil. Dalil itu apa? Yang sudah kita ketahui bersama. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan qaulus sahabi. Adapun takwil yang sahih itu disebut dengan tafsir. Ya, menjelaskan makna dari satu lafaz dengan dalil. Apakah makna itu mencocoki hakikat aslinya sesuai dengan tekstualnya ataukah tidak. Tapi selama ada dalilnya, maka itu tidak disebut sebagai takwil yang mungkar. Contohnya mana? Contoh takwil yang rusak dulu, memalingkan satu lafaz dari makna aslinya. Contohnya nuzul. Nuzul itu oleh orang-orang yang menolak sifat Allah ditakwil bahwasanya nuzul itu yang turun, Allah itu tidak turun, tapi yang turun adalah perintahnya. Itu takwil. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kemudian istiwa, tinggi di atas ars, mereka takwil menjadi apa? Istaula, menguasai. Ya. Kemudian tangan Allah itu ditakwil dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanganmu tak suntik ya, itu secara tekstual tanganmu tak suntik, yang disuntik tangannya apa kekuasaannya? Piye kuwi? Ngene apa Mas Lere, Mas? Iki kula sakit tok anu Pak Dokter. Sing lara apa nih? Tangan kula. Oh. Lah terus piye? Aku njaluk disuntik. Ya ora iso Mas, kekuasaan kok disuntik. Apa begitu? Lagi orang weng namanya. Tangan itu secara tekstual ya langsung dipahami yang namanya tangan ya. Ya tangan kan begitu. Tidak ditakwil-takwil dengan makna yang lain. Mereka menolak sifat tinggi. Allah tidak ada di atas. Allah tidak boleh ditunjuk katanya. Allah tidak memiliki sifat turun. Loh, tapi Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Kata mereka yang turun adalah perintahnya. Yang turun adalah perintah Allah. Kita tanya lagi, lah perintah Allah turun dari mana ke mana? Turun dari atas ke bawah. Ya benar kalau begitu Allah di atas toh. Nah, piye ya, Mang? Jadi mumet toh malahan. Di lain kesempatan dia menolak sifat tinggi bagi Allah, di saat yang sama dia menolak sifat turun dan menafsirkannya dengan perintah Allah yang turun. Lah perintah Allah turun dari mana? Dari atas. Berarti Allah di atas. Oh, ya ora ngono katanya. Lah terus piye? Makanya orang itu kalau dia suka mentakwil-takwil ayat, ujung-ujungnya adalah kebingungan. Benar tidak? Wis, enggak usah ruwet-ruwet. Orang itu semua umat Islam meyakini ada peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj? Abu Jahal, Abu Lahab dan CS-CS-nya. Benar toh? Umat Islam semua meyakini dan beriman terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Nabi kemana? Hah? Isra Mi'raj itu Nabi dari Mekah menuju Madinah. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju kemana? Sidratul Muntaha itu di mana? Di atas toh. Untuk apa Nabi ke atas? Menghadap Allah, untuk menerima wahyu salat. Lah berarti Allah di atas toh. Justru orang yang paling sregep memperingati Isra Mi'raj, dia yang paling pertama menolak sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat, padahal hadis banyak sekali yang menerangkan Allah itu ada di atas. Tetapi karena mereka menyikapi ayat-ayat sifat itu dengan akal mereka, menyebabkan mereka menolak ayat-ayat sifat tersebut. Allah tidak mungkin ada di atas. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di dalam ruang, Allah tidak di luar ruang, Allah tidak menempati dimensi. Kalau begitu, kamu menyembah Allah yang tidak ada. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-mu'attilatu ya'budu adaman. Orang-orang yang mu'attil, orang menta'til, menolak sifat-sifat Allah, hakikatnya mereka itu sedang menyembah Tuhan yang semu, yang tidak ada. Ya, menyembah sesuatu yang kosong. Adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka beribadah kepada Allah yang maha tinggi. Dan mereka menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran, menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Bagaimana turunnya Allah? Kita tidak tahu turunnya Allah seperti apa. Tetapi kita wajib mengimani bahwasanya Allah turun ke langit dunia dengan tata cara turun yang sesuai dengan kemahamuliaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana toh? Enak toh? Mantap toh? Ayo, mau kemana? Akidah ahli sunnah itu mencocoki fitrah manusia. Ya, adapun akidah-akidah yang lain yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah, itu dia telah menyimpang dari fitrah dan nurani manusia yang normal, yang lurus. Anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak SD ketika ditanya, Allah di mana nak? Di atas langit, kan begitu jawabnya. Tapi orang-orang sudah terkena syubhat, Allah di mana? Oh, Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak menempati ruang. Karena Allah itu maha mulia, tidak butuh kepada makhluknya. Kalau Allah menempati ruang, berarti ruang itu kan makhluk. Berarti Allah butuh kepada ruang, terus bulat terus itu kalau mengikuti cara berfikirnya akal. Akal itu harus ditempatkan di posisinya. Karena akal tidak mampu menjangkau perkara-perkara yang gaib. Nama dan sifat Allah itu termasuk pembahasan apa? Kegaiban. Ketika kita berbicara tentang kegaiban, maka kita cukup tunduk dan patuh terhadap wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah itu mereka bingung. Yang turun adalah perintah Allah. Turun dari mana? Dari atas. Berarti Allah ada di atas. Sedangkan tadi kamu menolak Allah itu ada di atas. Nah, bingunglah dia. Kontradiksi. Wa ka haditsin nuzul ila sama'id dunya wa ka haditsil istiwa'i 'alal 'arsy. Demikian pula hadis tentang istiwanya Allah di atasnya 'arsy. Jadi Allah itu di atasnya 'arsy, bukan Allah berada di 'arsy, enggak. Allah ada di atasnya 'arsy, dan 'arsy itu makhluk Allah yang paling besar, yang menaungi seluruh jagat raya ini, langit dan bumi. Tidak kebayang seberapa besarnya 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa innal quluba baina usba'aini min asabihi, dan bahwasanya hati-hati manusia itu ada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nabi mengatakan qulubul insan baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara jari-jemari Allah. Allah yang membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Apakah artinya jari Allah itu masuk ke dalam hati kita lalu diulak-alik begitu? Kan kita harus memahami ayat-ayat sifat itu sesuai tekstualnya apa adanya, kan begitu? Iya, hukum aslinya seperti itu. Ya, kecuali jika ada dalil lain yang memalingkan dari makna yang asli tadi, maka itu tidak disebut tahrif, tidak disebut takwil yang mungkar. Contohnya misalnya Allah itu bersama dengan kita. Ya, Allah bersama dengan kita. Allah berfirman ketika ya mereka bertanya kepada engkau, jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi. Apakah artinya Allah itu bersatu dengan diri kita? Itu makna tekstualnya seperti itu. Ya. Tapi karena ada dalil lain yang memalingkan dari makna asli ini, maka kita memahami sesuai dengan ya konsekuensi dalil tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Hai Musa, hai Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Artinya, yang membersamai Nabi Musa, yang membersamai Nabi Harun itu bukan zatnya Allah, tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan ilmunya Allah. Itu yang membersamai Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikian pula kalau ada ungkapan insya Allah, Allah senantiasa bersama kita. Yang bersama kita itu adalah pertolongan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan ilmunya Allah. Berdasarkan ayat tadi, innani ma'akuma asma'u wa ara. Lah kalau ada dalilnya seperti ini, tidak disebut dengan tahrif atau takwil yang rusak tadi, tapi itu disebut dengan apa tadi? Tafsir, takwil yang sahih, yang disebut dengan tafsir. Begitu ya. Jadi ahli sunnati wal jamaah tidak pernah memalingkan ya, ayat-ayat sifat, hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah, tidak pernah memalingkan dari makna aslinya kecuali dengan adanya dalil. Adapun ahli bid'ah, mereka memalingkan dari makna asli padahal mereka tidak memiliki dalil. Itu bedanya. Wa innahu yadha'us samawati ala isba'i wal ardina ala isba'in. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan langit di satu jari dan meletakkan bumi-bumi di satu jari. Wa naqulu bistasdiqi haditsil mi'raj. Dan kita juga mengatakan ya, membenarkan hadis yang berbicara tentang mi'raj, naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Wa bi sahihi ma fihi minar riwayat. Dan yang sahih yang berbicara tentang mi'raj itu dari riwayat-riwayat yang ada. Wa nadinu annallaha muqallibul qulub. Dan kita beriman, kita mempercayai bahwasanya Allah itu membolak-balikkan hati manusia. Wa ma asbaha hadhil ahadits jami'iha. Dan yang semisal dengan hadis-hadis ini seluruhnya. Kama ja'at bihar riwayatu min ghairi kashfin an ta'wiliha wa an numirraha kama ja'at. Dan kita menetapkan riwayat-riwayat ini apa adanya sebagaimana dia datang dengan tanpa kasyaf. Kasyaf itu berusaha menyingkap takwil-takwilnya, enggak. Kecuali jika takwil tersebut ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, kita tidak berusaha mengira-ira. Kenapa? Karena makna dari sifat Allah, kaifiat dari sifat Allah itu sesuatu yang gaib, tidak bisa difahami dengan akal manusia. Makanya bolak-balik Imam Malik Ibn Anas mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wasu'alu anhu wal-imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Beriman terhadap sifat istiwa'nya Allah, gimana itu? Al-istiwa'u ma'lumun. Makna dari istiwanya Allah itu maklum, sudah diketahui. Istiwa itu tinggi, di atas. Wal kaifu majhulun, bagaimana istiwanya Allah kita tidak tahu. Bagaimana turunnya Allah kita tidak tahu. Bagaimana tangannya Allah kita tidak tahu. Bagaimana matanya Allah kita tidak tahu, dan kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu adalah sesuatu yang mengada-ada di dalam agama dan tidak boleh. Wal imanu bihi wajibun, sedangkan beriman terhadap sifat-sifat Allah itu hukumnya wajib, ya. Tidak boleh untuk tidak diimani. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Pada pengalaman yang sudah-sudah itu biasanya ada banyak soalan yang tidak terjawab karena terbatasnya waktu. Maka sisa waktu yang ada kurang lebih 20 menit, lebih sedikit nanti, kita gunakan untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum tuliskan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya yang bertanya, nanti ada hadiahnya lagi. Mau bertanya langsung boleh. Malah lebih aman kayaknya kalau bertanya langsung. Mau bertanya langsung boleh, mau via tulisan boleh. Ada? Tidak ada. Kalau begitu saya yang bertanya ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang perbedaan mempelajari tentang definisi ta'wilus sahih dan ta'wil yang mungkar. Dan kita juga sudah memahami perbedaan di antara keduanya. Ya. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah karena tidak adanya apa? Tidak adanya dalil. Sebutkan kontradiksi. Contoh kontradiksi dari orang-orang yang menolak sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mentakwil sifat turun itu dengan yang turun adalah perintah Allah, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa sebutkan? Jadi para penolak sifat Allah itu, mereka menolak sifat turun bagi Allah. Yang turun bukan Allah, tapi yang turun perintahnya. Bagaimana antum menjelaskan kontradiksi dari takwil seperti ini? Siapa yang menjawab? Minimalnya ada dua jawaban. Ya, silakan. Mereka meyakini bahwa yang turun itu perintah. Dan ya. Bahasa turun itu pasti asalnya dari atas. Berarti mereka harusnya mengakui Allah itu ada di atas. Ya, itu kontradiksi ya. Ya. Itu kontradiksi. Betul sekali jawabannya, dan jawaban ini adalah merupakan ucapan ya, saya ambil dari ucapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Mereka menolak sifat turun bagi Allah dan mengatakan yang turun adalah perintah Allah. Terus perintah Allah turun dari mana? Dari atas. Lah kalau begitu sampean menetapkan Allah ada di atas. Bingunglah mereka. Ya, jawabannya benar. Dari Mas siapa di mana? Trilasno. Tonggalan ya. Oh. Tuan rumah berarti. Ya, silakan. Ini hadiahnya. Kemudian ada pertanyaan satu di sini. Ustaz, saya bertanya, orang yang sudah meninggal semasa hidupnya belum diakikahkan, maka setelah meninggal apakah hukum akikah bagi orang yang meninggal, dan akikah itu hukumnya apa? Yang kedua, Ustaz, saya punya teman dan ikut bisnis MLM ya. Dan dia mengajak saya bergabung, tapi saya ragu hukum MLM itu apa, halal atau haram. Mohon kejelasan hukum dan sistem bisnis tersebut. Yang pertama tentang masalah akikah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengakikahi orang yang sudah mati. Ya. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengakikahi orang yang masih hidup jika sudah terlewat waktunya. Syariat menetapkan bahwa akikah itu dilaksanakan di hari ketujuh berdasarkan sabda Nabi, tudzbahu anhu yauma sabihi. Disembelih ya kambing untuk bayi tersebut di hari ketujuh dari kelahirannya. Kemudian syariat memberikan rukhsah keringanan jika hari ketujuh tidak bisa dilakukan di hari ke-14. Jika ke-14 tidak bisa, maka dilakukan di hari ke-21. Sebagian ulama mengatakan kalau hari ke-21 sudah enggak bisa akikah, ya sudah. Berarti sudah enggak ada akikah lagi. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain lagi mengatakan waktu-waktu tadi hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 itu adalah waktu-waktu ideal pelaksanaan akikah. Ya, waktu-waktu ideal pelaksanaan akikah. Sedangkan kaidah mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu ibadah yang tidak bisa dilakukan dengan secara sempurna, bukan dengan secara keseluruhan ya. Tidak bisa dilakukan secara totalitas, bukan berarti ibadah tersebut ditinggalkan secara totalitas. Contohnya orang sholat itu kan harusnya berdiri toh. Gandeng aku ra iso berdiri, serasa sholat sisan, enggak begitu. Ya. Jadi kaidah tadi mungkin maknanya kalau orang-orang Indonesia mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Ada orang-orang yang sudah sangat gatok dengan rokok ya, dengan bako. Itu karena enggak bisa meninggalkan udut itu. Randuwe mbako akhirnya dia ngerajang godong jati. Wah, godong jati ya gurih ngiram gitu katanya. Itu namanya tidak ada mbako, godong jati pun jadi gitu. Lho kok kalah karo tukang udut godong jati awake dhewe ngene. Jadi sebagian ulama lagi mengatakan meskipun tanggal 20 apa hari ke-21 kita tidak bisa, ya kita tetap melaksanakan akikah kapan saja kita diberikan kelonggaran. Seperti itu, berdasarkan kaidah tadi itu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan bukan berarti ditinggalkan secara keseluruhan, sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Siapa yang memfatwakan ini? Di antaranya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, kemudian Syekh Masyur bin Hasan Al-Salman pula memfatwakan hal yang serupa. Ya. Bahkan Syekh Masyur Hasan Al-Salman menyatakan dalam fatwanya tatkala makna dari sabda Nabi kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Apa makna tergadai di sini? Imam Atha' Al-Khurasani, salah seorang ulama tabi'in, muridnya para sahabat, ditanya tentang makna murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya, maknanya adalah jika seorang ayah punya bayi yang tidak dia akikahi, maka kelak bayi ini di akhirat dia tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya. Bagi saya ini horor, bagi saya horor ini. Jadi kalau kita punya anak, belum kita akikahi, nanti di akhirat anak ini tidak bisa memberi syafaat kepada kita sebagai ayahnya, sebagai bapaknya. Maka dari itu banyak ulama ya, yang menyatakan akikah itu hukumnya wajib. Seperti barang gadaian yang belum ditebus. Seperti itu. Itu berkaitan dengan masalah hukum akikah ya. Jadi saya sampaikan para ulama berbeda pendapat tentang hukum akikah. Apakah akikah itu sunnah ataukah wajib? Sebagian ulama mengatakan akikah itu sunnah saja. Ya, kalau mampu sembelih, kalau enggak ya sudah. Apalagi jika sudah terlewat waktunya tadi itu. Sebagian ulama lagi mengatakan hukumnya wajib akikah itu. Ya. Dan saya sendiri merasa lebih tentram dengan pendapat yang menyatakan akikah itu hukumnya wajib. Ya, karena kata ulama salaf seperti Imam Atha' Al-Khurasani, bayi yang belum diakikahi kelak dia tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya. Atas dasar ini maka Syekh Masyur mengatakan salah satu bentuk bakti kita kepada ayah kita adalah kalau dahulu kita belum diakikahi, maka kita mengakikahi diri kita supaya kelak kita bisa memberi syafaat kepada ayah kita. Jadi kalau kita belum diakikahi, kita ngakikahi diri kita. Atau bapak kita sudah meninggal dunia, kita akikahi. Itu sebagian ulama memfatwakan bolehnya hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun dengan MLM ya, MLM itu dia tidak boleh ya, karena ada unsur kezaliman di sana. Sistem apa namanya? Kerucut. Sistem piramid ya, sistem piramid. Itu sing mulia, sing sugih, sing ning dhuwur. Dan yang ada di posisi di atas itu meskipun dia enggak ngapa-ngapain, cuma angkling-angkling begini, dia tetap bisa mendapatkan income. Sementara sing golek bolo ning isor ngatek jungkel jempale itu ya enggak dapat apa-apa. Jadi ada unsur kezaliman di situ. Maka sebaiknya tidak usah kita tergiur dengan apa namanya sistem tersebut. Ada sebagian ustadz yang awalnya dari sebagian ormas ya, awalnya itu membolehkan, tapi setelah prakteknya begini-begini terjadi banyak keruwetan, akhirnya dia meralat pendapatnya dan mengatakan MLM itu hukumnya tidak boleh. Dan karena ada ketidakjelasan, ya, ada ketidakjelasan di dalam sistem MLM tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa lagi? Hobi kuliner dan menonton bioskop, apa boleh? Kuliner itu kan makan ya, makan itu secara asalnya ya hukum aslinya halal, kecuali jika berlebih-lebihan jadi tidak boleh. ya. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi al-aslu fil asya'il hil. Hukum asal dari segala sesuatu urusan dunia itu hukumnya halal. Semuanya halal kecuali yang dilarang. Lah pengecualian ini sedikit. Nek pengecualian kok oke, jadi bukan pengecualian namanya ya. Hukum asalnya adalah segala sesuatu urusan dunia itu halal. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini semuanya halal kecuali yang dilarang, baru haram. Itu hukum asli masalah dunia. Hukum asli ibadah semuanya haram. Ibadahu haram, sholat haram, puasa haram, kecuali yang diperintahkan. Jangan kebalik. Dalilnya mana kalau hukum asli ibadah itu haram? Sabda Nabi, man barang siapa amila mengamalkan satu amal-amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada pada amalan tersebut perintah kami, kami Nabi maksudnya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis riwayat Muslim. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Menjadi dalil bahwa ibadah itu semuanya haram, tidak boleh dilakukan kecuali yang diperintahkan, baru boleh dilakukan. Maka kalau ada orang melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya kok tekon, ha dalile apa nek iki ra entuk, keliru. Kebalik Pak kaidahe. Kalau kita melakukan ibadah, jangan melakukan ibadah dulu sebelum ada dalilnya. Karena hukum ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Gitu ya. Misalnya, apa misalnya ya? Dikir ping 5.000 setiap malam Jumat Kliwon. Boleh gak itu? Tidak boleh. Kalau ada orang, mana dalilnya yang melarang dikir 5.000? Ya ora bakal ketemu. Yang harus mendatangkan dalil itu yang melakukan ibadah itu mendatangkan dalil. Jangan yang melarang disuruh mendatangkan dalil. Paham enggak ini? Jadi hukum asli ibadah itu haram sampai ada dalilnya. Berbeda dengan masalah dunia. Masalah dunia semuanya halal sampai ada dalil yang melarang, baru haram, baru tidak boleh. Makan itu ibadah apa perkara dunia? Dunia. Berarti hukum aslinya halal sampai ada dalil yang melarang. Mana dalil yang melarang makan itu? Dalilnya ayat tadi, kulu wasrobu, makan dan minumlah wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi yang dilarang dari aktivitas makan adalah berlebih-lebihan. Saya pernah mendengar wawancara seorang kaya raya. Dia itu memamerkan sloki ini gede ini semen ini. Slokinya segini. Ya, dia di penjara gitu loh, di penjara ini dikasih makan di penjara lauknya lele. Saya enggak mau makan lele. Ya. Lawang dalam keseharian tuh saya biasa minum satu sloki ini harganya 9.5 juta. Gek kuwi wedang opo? Wedang sak sloki 9.5 juta. Ketika di penjara dikasih makan lele tidak mau makan karena alasannya lele itu makan benda-benda kotor. Akhirnya dia makan mie instan. Itu kira-kira berlebih-lebihan enggak orang minum satu selongki 9 juta. Sementara tetangga kita berasnya habis, anaknya kelaparan. Nah, wisata kuliner itu makan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau kemudian berlebih-lebihan wisata kuliner kok sedino ping telu. Kuwi ning resto kabeh kuwi. Sik sarapane ning resto kono. Engko mindoni ning resto neh liyane. Engko bengi arep turu kuwi. Nah, arep turu ya golek resto meneh. Ya. Itu berlebih-lebihan. Tetapi jika semuanya dilakukan dalam kadar yang normal ya, boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Wallahu taala alam bisawab. Apakah surga dan neraka saat ini sudah ada? Sudah ada penghuninya. Yang pertama, surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan, sudah ada. dalilnya adalah uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Namanya uiddat itu sudah disiapkan, wis cuma pak, wis cuma wis, sudah tersedia, itu makna uiddat. Tapi apakah sudah ada penghuninya? Jawabnya belum. Timbul pertanyaan, loh, saya pernah baca hadis misalnya ancaman bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Saya cantumkan hadis itu di dalam buku saya, judulnya Meniti Hari di Bulan Suci. Hadis agak panjang yang menceritakan ancaman orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan. Nabi pernah dibawa oleh dua orang malaikat, lalu diperlihatkan neraka, ada orang itu digantung secara terbalik, bibirnya itu dedel-duel, lalu mengalir darah dengan deras. Nabi bertanya, siapa orang ini? Kata malaikat, dia adalah umatmu yang berpuasa tetapi medot sebelum waktu buka berbuka datang. Poso aja nih, ning medot bukan karena ada uzur syar'i. Kene kok ngapa medot? Ayo wegah. Oh nggak urip yo, wajibnya mangan ngombe kok urip bisa nak digawe ngelih-ngelih. Ah malah ngerusak awak. Oh dapuramu ra cetong gitu. Nah orang seperti ini balasannya seperti itu nanti. Digantung di neraka dalam keadaan terbalik, bibirnya suwek, dadel duel, robek, lalu mengalir, mengucur darah dengan deras. Nah, itu kan berarti hadis Nabi itu menceritakan di neraka itu sudah ada penghuninya. Jawabnya adalah belum ada penghuninya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran secara visual kepada Nabi terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi Nabi diperlihatkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Itu memang salah satu mukjizat Nabi. Nabi diperlihatkan kejadian di Padang Mahsyar ya. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rahdu. Aku melihat Nabi, pengikutnya banyak. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rajulu wa rajulan. Aku melihat Nabi, pengikutnya satu dan dua orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Itu kejadian di Padang Mahsyar. Nabi mengatakan itu dalam hadis sahih. Pertanyaannya, sudah dibangkitkan belum manusia di Padang Mahsyar? Belum lah, cik dawurep nih kene. Cik dawung bebedang, cik dawung. Lalu apa itu yang dikatakan oleh Nabi? Nabi diperlihatkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya, iya Pak, monggo. Silakan. Kembali ke masalah akad sholat. Nggih. Yang pertama, saya mempunyai anak perempuan. Iya. Waktu itu belum berpikiran akad sholat. Kemudian anak yang kedua laki-laki juga belum sempat dan belum berpikiran akad sholat. Kemudian anak yang ketiga, ya, lahir perempuan. Nah, dari anak 1, 2, 3 itu kemudian saya punya rezeki, saya akhir tahun bareng. Iya. Sedangkan ini umurnya sudah sudah 15-an tahun. Iya. Itu akhir tahun saya itu apa, sah apa enggak? Iya, sah pun? Sudah. Akhirnya sah apa enggak? Iya, sudah? Nggih, akikahnya sah berdasarkan fatwa dari sebagian ulama yang tadi kita sampaikan. Jadi batasan syariat memberikan toleransi waktu di hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Tetapi karena akikah ini berkaitan juga dengan hak orang lain, ya kita membagi-bagikan daging kepada tetangga, maka dia ada kelonggaran di sana. Barang siapa belum mampu mengakikahi di hari-hari tersebut, dia boleh berakikah di hari yang lainnya. Kalau ayah kita belum mengakikahi kita, sebagai bentuk bakti kita kepada ayah, kita boleh mengakikahi diri kita sendiri sebagaimana fatwanya Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, agar kita kelak bisa memberikan syafaat kepada ayah kita. Wallahu ta'ala alam. Apakah mempelajari sifat dan karakter seseorang termasuk meramal, misal belajar ilmu psikologi? Tidak ya. Ya, tidak termasuk ramalan. Demikian pula cuaca. Perkiraan cuaca itu dibahas panjang lebar oleh Syekh Ali bin Hasan di dalam kitab ahkamu syita fi sunnatil mutahharah, tentang perakiraan cuaca. Ya, perakiraan cuaca itu muncul di muncul dikarenakan ada studi terhadap indikasi-indikasi hujan. Ya, sebelum ditetapkan besok Klaten akan turun hujan, itu ada penelitian volume awan di satu wilayah, satu. Yang kedua, arah angin di satu wilayah. Yang ketiga, tingkat kelembaban air di satu wilayah. Dan studi-studi yang lainnya, indikasi-indikasi itu dipelajari, diolah berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, hukum sebab akibat, baru kemudian diambil kesimpulan bahwasannya diperkirakan besok Klaten itu akan turun hujan berdasarkan indikasi A, B, C, D. Dan itu ada batasannya, ya. Biasanya ditetapkan besok itu hujan kalau volume mendung minimal sudah sekian, tingkat kelembapan minimal sekian, arah angin demikian, demikian, demikian, baru kemudian ditetapkan. Itu tidak termasuk meramal. Ya, syaratnya kata beliau, kita tidak boleh memastikan. Wah, nenggun HP ini. Saya sering disapa oleh Facebook itu loh. Abul, hari ini mendung, siapkan mantol, wegah aku. Sering enggak antum disapa Facebook itu? Saya sering dulu disapa. Ya, dan kenyataannya hari itu saya tidak kehujanan, sering itu. Jari mau Facebook iki jari mendung arep udan, nanti nyatane ora malah panas. Ya, termasuk mempelajari sifat dan karakter seseorang melalui ilmu psikologi, itu tidak termasuk meramal. Ya. Tidak termasuk meramal karena dia juga mempelajari indikasi-indikasi tertentu. Wallahu a'lam apa yang dipelajari, saya tidak tahu karena saya tidak pernah kuliah ngambil jurusan psikologi, tetapi tidak boleh memastikan. Misalnya tipe orang itu introvert, introvert itu karakternya begini, begini, begini. Introvert itu apa? Tertutup ya, menengan ya, mecucu ya. Nah, rati tabuh oramun di kentongan. Ya. Ada tipe-tipe seperti itu. Dia sukar untuk berkomunikasi dengan orang. Biasanya cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, yang seperti itu diambil kesimpulan berdasarkan penelitian yang lama. Ya, dari indikasi-indikasi yang ada, tetapi tidak boleh memastikan. Makanya berapa banyak orang yang nyolong petek ya. Batok bolu isi madu. Gitu wonge ngah-ngoh gitu. Tahu ngah-ngoh. Ngah-ngoh ya apa? Ola-olo ngah-ngoh nyelekuti simbah-simbis. Ternyata dia juara dunia. Juara dunia apa? Ngah-ngoh gimana? Juara ngah-ngoh. Itu namanya batok bolu isi madu. Nyolong petek. Ada yang orang kelihatannya pinter, cerdas, ternyata ngah-ngoh. Ada orang kelihatannya ngah-ngoh, ternyata jebule tenan. Ngah-ngoh tenan. Jadi ilmu psikologi tidak termasuk dalam kategori apa? Ramalan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah setan bisa kita pukul jika mengganggu? Kalau dia menampakkan diri, bisa. Banyak dalil berbicara tentang masalah itu, banyak sekali. Ya, di antaranya hadis sahih riwayat Muslim, tatkala peristiwa perang Khandaq, kaum muslimin dalam keadaan lelah, letih, haus, dahaga, mereka bekerja bakti untuk membuat parit, ya, yang menghalangi serangan musuh. Jadi benteng pertahanan kaum muslimin itu ditetapkan oleh Nabi berupa parit. Dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Panjangnya puluhan kilometer. Dan itu manual, pakai gali, alat gali biasa. Nabi termasuk ikut bekerja bakti di situ. Ya. Maka saya meling sama teman-teman para penuntut ilmu yang barangkali nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan antum akan menjadi ustadz, menjadi kiai, jangan gengsian. Ya. Wah, aku ki ustadz kok lulusan pondok kon parkir ya sudem no. Jangan begitu. Nabi itu pemimpin orang-orang beriman di masa itu. Macul Nabi itu. Tidak gengsi. Saya kan ustadz alumni Madinah, masuk saya disuruh parkir. Ayo wegih no. Saking wegahe tadi. Jadi wegih. Jangan begitu. Man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa rendah hati maka Allah akan tinggikan derajatnya. Justru semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah kalau kita menjadi orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati. Jadi Nabi bekerja bakti bersama para sahabat menggali parit ya sampai puluhan kilometer, lebarnya 5 meter supaya apa? Supaya musuh itu naik kuda, kuda itu lompat itu enggak akan sampai. Insya Allah ya, kuda itu melompat enggak akan sampai jarak 5 meter. Ketika dia lompat mesti melusuk nyemplung ke dalam parit itu. Dalamnya 3 meter. Enak tuh karek panah jelepnya. Jadi untuk menghalau serangan musuh. Nah, ketika itu ada seorang pemuda sahabat Nabi yang baru saja menikah. Ada yang baru saja nikah di sini? Orang ngacung rapopo. Baru saja menikah, dia minta izin kepada Nabi untuk pulang karena dia merasa tidak enak hati. Sampai di rumah, istrinya ada di luar rumah, lalu dia marah, dibakar oleh rasa cemburu. Kok istri saya kok nongkrong-nongkrong di luar rumah tuh, cemburunya luar biasa. Nah, orang di zaman sekarang membiarkan istrinya keluar tanpa hijab biasa wey. Tanpa ada rasa cemburu sama sekali. Aurat istrinya dilihat oleh orang banyak biasa. Para sahabat gak begitu. Lalu dia marah. Istrinya ngomong, wahai suamiku jangan kau memarahiku. Lihatlah di rumah ada apa. Tatkala sahabat ini membawa tombak masuk ke rumah, dia melihat ular yang sangat besar. Lalu ular itu ditombak. Terjadi pertempuran antara sahabat melawan ular. Dua-duanya mati. Sama-sama mati. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan, inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Nabi mengkabarkan bahwa ular yang ada di rumah itu adalah jin Muslim. Jika engkau melihat ular di dalam rumah, fala taqtuluh, jangan kalian langsung bunuh. Berarti perilaku sahabat tadi yang melihat ular di dalam rumah langsung dibunuh, itu keliru. Karena ternyata ular itu adalah jin Muslim. Itu. Bal adzinu lahu thalathata ayyamin, tapi berikan izin kepada setiap ular yang ada di rumah itu selama 3 hari. Dalam satu riwayat, bal harrijuhu thalatha marrat, usirlah ular di dalam rumah itu sampai 3 kali. Fa in badalakum ba'da dzalik, jika sudah diusir 3 kali masih nongol, faqtuluh, maka baru kalian boleh bunuh. Karena dia adalah setan. Lihat, jin itu tatkala menampakkan diri dalam wujud apapun, apakah ular, apakah tikus, apakah ketek, apakah penampakan misalnya neng wewe upomo ya. Wewe iki aneh ngomong ning Indonesia. Di Inggris enggak ada WW gombel. Enggak ada toh? Wewe gombel. Kuntil children ya enggak ada. Tapi seandainya ada penampakan jin, itu bisa ditombak sebagaimana sahabat Nabi menombak, bisa dipukul. Jadi kalau ada penampakan, langsung ambil batu, ambil linggis atau apa yang mudah ya di sekitar kita, lalu antum serbu dengan gagah perkasa. Ya mates itu adalah moncrot gitu ya. Mati dia kalau jin, adalah kancane mengepreng gitu. Mati juga. Antum tidak berdosa. Mung dikecrek polisi. Itu satu dalil. Di antara banyak sekian dalil yang menjelaskan jin itu jika menampakkan diri di alam manusia maka dia bisa ya dipukul, ya bisa disakiti, bisa terluka dan bahkan bisa mati. Jika menampakkan diri dalam wujud anjing lalu dibunuh anjing itu, mati anjingnya, ya jinnya mati. Dan itu di alam nyata sering terjadi. Saya punya teman di Surabaya, mondok di Surabaya, di dekat perumahan malam-malam ada seorang ibu. Penghuni perumahan itu teriak-teriak, mas, mas, tolong mas, ada ular di rumah saya. Kejepit mesin cuci, ular itu. Lalu sama teman saya, santri namanya Mas Yusuf, dari Malang tapi mondok di Surabaya. Dia pukul kepalanya ular itu, mati, dibuang, sudah selesai. Besok malam, ibu yang lapor tadi kesurupan. Ketika di rukiah, sampean siapa? Saya itu jin. Lah kenapa kok masuk ke tubuhnya ibu ini? Saya ingin balas dendam karena teman saya kejepit mesin cuci langsung digepuk ndase mati. Padahal teman saya enggak salah apa-apa. Kenapa langsung dibunuh? Jadi kalau kita melihat ular di dalam rumah, ya, king cobra bekus-bekus ini, wah, gitu. Jangan langsung dibunuh. Dimanggake telung dino. Tapi manggake telung dino itu dalam satu riwayat maknanya diusir tiga kali. Wah, pripun Ustaz? Kula gedene semono diusir tiga kali, mungkin nek kula ngantuk turu ora dilek. Dan ular itu kalau memangsa, mangsanya mesti dimulai dari arah mana? Kepala. Enggak mungkin antum dipangan ulut seko sikile tok. Sikile kan dadi ngetolang dari esok lebu. Tapi kalau dari kepala kan otomatis tangannya kelempit gitu. Ular seperti itu. Ular itu memangsa apa saja mesti dia akan telan dari kepalanya terlebih dahulu. Gimana kalau kita bener-bener takut? Ya golek genter dicuthik. Dikok ning latar. Kalau memang sudah sangat takut sekali. Tapi itu hadis Nabi ya, pengamalannya angel. Prakteknya angel. Saya sendiri begitu ada ulo, terus langsung digetek sirai gitu. Aku ditenan ya, aku nyaman karo ulo iki. Seperti itu. Itu beberapa dalil menunjukkan jin itu bisa dipukul kalau dia menampakkan diri di alam manusia. Bagaimana bentuk ruh dan di mana letak ruh? Apakah bentuk ruh mengikuti bentuk tubuh? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Kulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. "Wala utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Itu yang pertama. Jadi jawabannya itu, ruh itu bagaimana? Itu urusan Allah. Karena memang Allah tidak menerangkan ya tentang kaifiyah ruh, bentuknya seperti apa, abang, hijau, kuning, lorek-lorek, tidak disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bentuknya ruh? Apakah keimanan kita jadi bertambah? Apakah kemudian kita menjadi enteng melakukan ibadah? Ya, jawabnya tidak. Berarti dia termasuk dalam kategori ilmu yang la yanfa'u wa la yadhurru. Ilmu yang tidak memberi manfaat kalau kita mengetahuinya. Kalau kita tidak mengetahuinya, kita juga tidak terkena madarat bahaya apa-apa. Dan yang diperintahkan untuk kita cari adalah ilmu yang manfaat. Ilmu itu ada yang manfaat, ada ilmu yang membahayakan, ada ilmu yang dia tidak bermanfaat. Kalaupun kita tidak mengetahui ilmu tersebut, kita tidak terkena bahaya apapun. Termasuk dalam hari ini adalah ilmu tentang siapa istrinya iblis. Kenapa iblis itu kok beranak pinak banyak sekali? Istrinya siapa? Apakah dia itu amuba, punya jurus membelah diri? Saya Saleh Fauzan ditanya, siapakah istrinya iblis? Man hiya zaujatu iblis? Kata beliau, mohon maaf saya tidak menghadiri pernikahan iblis. Kata saya Saleh Fauzan itu, mohon maaf saya tidak menghadiri pernikahannya iblis. Jadi saya tidak tahu siapa istrinya iblis. Dan kenyataannya memang tidak ada dalil menyebutkan siapa istrinya iblis. Kok dia bisa beranak pinak, ya, menjadi ifrit, menjadi setan-setan yang banyak itu. Contoh lagi adalah Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi itu anjing anjing herder, apa anjing pitbull, apa anjing kirek kacangan misalnya. Ada enggak kirek kacangan itu? Kalau kambing kacangan ada ya, sing cilik-cilik itu loh. Barangkali ada kakak ya, kirek kacangan. Tapi apakah ada keterangan dalil yang menjelaskan anjing Ashabul Kahfi itu dari jenis yang mana? Ya kenapa kok ente kok tanya-tanya? Ya saya terinspirasi pengen meniru Ashabul Kahfi misalnya. Saya pengen punya anjing yang setia seperti mereka. Ah ya ku ya horor meneh ini. Jadi itu termasuk pengetahuan yang tidak bermanfaat kalau kita mengetahuinya. Kalau kita pun jahil terhadap ilmu itu, kita tidak tertimpa madarat apa-apa. Wallahu taala a'lam bishawab. Ketika saya kecil sebelum balik, saya pernah menemukan barang di jalan, saya tahu pemiliknya. Akan tetapi saya tidak mengembalikan barang tersebut. Apakah saya wajib mengembalikan atau mengganti barang tersebut kepada pemiliknya? Iya, kalau memang tahu pemiliknya siapa. Dan apakah saya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat? Ya. Sebaiknya memang dikembalikan. Khawatirnya begitu. Meskipun anak itu sebelum balik ya tidak terkena beban syariat, tetapi sebaiknya dikembalikan ya. Kalau memang diketahui ya jumlah barangnya dan siapa pemiliknya. Kalau jumlah barangnya diketahui, pemilik barangnya tidak diketahui, maka kita menginfakkan barang tersebut dan diniatkan pahalanya untuk si pemilik barang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bagaimana hukum menggambar sketsa wajah seseorang dari saksi untuk kepentingan penyelidikan? Boleh. Itu ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Seperti juga otopsi itu dilarang loh. Otopsi mayat itu dilarang di dalam Islam. Karena kehormatan seorang muslim ketika hidup sama dengan kehormatan seorang muslim ketika sudah meninggal dunia. Ketika hidup tidak boleh dipatah-patahkan, tidak boleh dibedah-bedah. Ketika mati pun juga tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi ketika untuk kepentingan penyelidikan, untuk mengungkap kasus kejahatan, mayat itu harus diotopsi, maka itu menjadi diperbolehkan dalam kondisi yang darurat seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Apakah berdosa jika saya tidak menyapa sesama muslim? Saya mempunyai prinsip jika seseorang sudah membuat masalah dengan saya tidak akan menyapanya. Silaturahmi tetap jalan, tapi jika hanya perlu saja. Itu sama dengan unen-unen Jawa ya. Dadiya godhong ora arep tak suwek, dadiya banyu ora arep tak cawuk, dadiya kopi ora arep tak seruput. Itu prinsip yang keliru ya. Prinsip yang keliru. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalas. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam satu hadis dikatakan, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Jika ada 2 orang muslim yang saling bertengkar ya, padudon, tahu padudon, jutaan, sehingga dia neng-nengan, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai salam. Seperti itu. Prinsip itu namanya gawan bayan kalau menurut saya. Jadi ada memiliki sifat baik itu karena gawan bayan. Sejak kecil lahir ceprot itu pemaaf gitu loh. Loh kok lahir ceprot kok pemaaf? Lah dijengget loh bidane dek ya sudah memberi maaf. Wah bayi ramah temu-temu jengget sisan misalnya sama bidannya. Tapi bayi ini enggak menaruh dendam, dia memaafkan bidan yang menjengget dia. Tapi ada orang itu sulit sekali untuk memaafkan orang lain. Wis kawan bayen. Ya sejak kecil dia memang sudah sulit memaafkan. Tetapi akhlak itu ada yang kawan bayen, ada yang bisa diusahakan. Dalilnya mana? Innamas sabru bimana? Innamal ilmu bitaallumi wa innamal hilmu bitahallumi. Sesungguhnya ilmu itu bisa diupayakan sebagaimana hilm, sifat bijaksana dan sifat-sifat yang baik yang lain bisa diupayakan. Jadi saran saya untuk penanya, mulailah belajar melupakan kesalahan orang. Gimana caranya? Nabi mengatakan la yafruq mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Seorang mukmin tidak boleh membenci mukmin yang lain. Kalau dia membenci satu sifat dari temannya, maka dia ridho terhadap banyak sifat yang lainnya. Jadi sing dieling-eling apike wae, sing elake siji wis dilalekke. Ingat-ingatlah jasa dia kepada kita. Termasuk orang tua kita. Orang tua kita itu galak, orang tua kita enggak mengetahui situasi psikologi anak. Aja dieling-eling. Ingat-ingatlah jasa orang tua kepada kita. Itu salah satu upaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama muslim. Adapun kesalahan tidak ada. Satu manusia pun di dunia yang tidak melakukan kesalahan. Bahkan kita pun banyak salahnya. Apakah kita senang? Apakah kita ridho? Yo, aku nek duwe salah ruwong, aku ora dijak ngomong, ora apa-apa. Aku ngelengganani, aku salah. Apa begitu? Enggak kan? Meskipun kita punya salah, kita pengennya tetap dibaiki. Ya, orang yang baik kepada kita, ya kita baik kepadanya. Kalaupun ada kesalahan 1-2, lupakan kesalahan itu. Ya, syukur kita bisa menasihati, dinasihati. Kalau tidak, ya sabar. Wallahu ta'ala alam bisa. Iki sing wis tak waca sing endi, sing urung sing endi. Jika kita punya hutang, ketika mau membayar utang tersebut tidak tahu orangnya di mana, bahkan tidak tahu namanya, apakah ada cara untuk membayar? Tadi sudah saya sampaikan ya. Utangnya berapa? Antum sedekahkan, pahalanya diniatkan untuk si pemilik duit yang kita utangi kalau memang tidak bisa diketahui dan dilacak. Kelak jika ternyata dia datang kepada kita nagih utang, antum wajib bayar kepada dia. Nah, terus yang dulu itu sedekah dulu gimana? Itu jadi pahala antum. Uras itu jadi pahalanya DE. Karena DE nagih hutang. Itu fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullahu taala. Apa hukum melampiaskan kekesalan yang sudah memuncak kepada benda, bukan kepada seseorang yang membuat kita kesal, syukron. Terus gimana caranya? Salam dari Binjai gitu. Aku kesel, aku ngamuk, aku. Benda itu, kalau pelampiasan terhadap benda itu menyebabkan idha'atul amwal, itu dilarang di dalam agama. Contohnya salam dari Binjai itu. Itu haram itu. Antum perlu tahu supaya enggak melu-melu. Sampai teman saya, dia seorang ustadz, seorang dai di Kulon Progo, itu punya pohon kebun pohon pisang ya. Anak-anak kan banyak yang meniru salam dari Binjai. Dia tuh berdoa semoga salam dari Binjai tidak sampai ke sini. Karena kalau sampai pohon pisangnya akan habis semua. Diantemi bocah-bocah itu. Dan itu haram hukumnya karena lima fihi min idha'atil amwal. Terdapat upaya perbuatan menyia-nyiakan harta. Le pohon pisang itu kan harta, iya. Kenapa diantemi mati kabeh? Dadi ra sida Allah. Ya. Melampiaskan kekesalan dengan ngobong duit misalnya. Enggak boleh ngobong duit. Lah ngopo to duit-duitku dhewe katanya. Sing golek yo aku dhewe. Emang bisa menciptakan duit. Itu rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya tidak menyarankan ya melampiaskan kekesalan meskipun kepada benda mati. Ya nyuwek-nyuwek kertas ini. Ya, jadi reget meneh ya wan. Hukumnya anaknya disuai entek. Anaknya ngulei. Apa? Benda apa yang enggak kepake? Yang bisa jadi pelampiasan. Ya. Apa? Sansak. Ya boleh kalau itu. Sansak ya. Atau apa namanya bagor di sini pasir gitu. Antemi. Kemengmu. Tapi kalau ada unsur menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan rezeki, maka itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi meskipun kita marah, tetap kita harus dikendalikan oleh akal dan ilmu kita. Oh ini tidak boleh, oh ini haram, gitu. Ada sebagian orang kesal kemudian mendem ya, untuk melampiaskan kekesalannya. Ada yang minggat, ada yang parah sampai gantung diri dan menyiarkannya secara live di sosmed. Ada enggak itu kejadian itu? Ada. Kalau antum ngomong enggak ada, antum berarti generasi milenial. Ya, kalau yang generasi kolonial pernah dulu ada kejadian, orang gantung diri disiarkan secara live gitu. Di Facebook. Dan mati beneran. Nauzubillahi min dzalik. Apakah perkelenian yang ada pada mertua berpengaruh pada kehidupan keluarga menantu dan bagaimana menasihatinya karena mertua sudah lekat dengan perkelenian? Ya jelas, jelas sekali akan ada pengaruhnya. Bukan hanya bagi menantu dan anaknya, bagi tetangga-tetangganya, bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, karena kesyirikan itu adalah kriminal yang paling besar. Kalau dosa yang kecil aja ngefek ke orang-orang di sekitarnya, apalagi apa kriminal yang terbesar. Laknatnya nyiprat, ya efek buruknya nyiprat. Saya sendiri ada teman ya pernah ngontrak di rumah bekasnya dukun. Ya. Pernah juga ada teman ngontrak dipakai untuk pondok. Rumah itu bekas rumahnya dukun. Akhirnya beberapa santri itu sering melihat penampakan di rumah itu, tapi hanya dua orang ya. Yang lainnya enggak ada. Jadi ngefek ya. Ngefek. Ada juga beberapa ikhwan di Jawa Barat itu mengontrak rumah yang pemilik rumah sebelumnya itu memiliki perilaku klenik. Jadi dipakai untuk kantor yayasan ya. Jadi orang tidur di rumah itu dicolek-colek. Seperti itu. Di ruqyah khataman surat Al-Baqarah enggak hilang gangguan itu. Lalu diperiksa kemana-mana ternyata di belakang lemari itu ada sebuah boneka. Alah ini dia. Ini sarangnya. Lalu ketika boneka itu dibakar selesai. Selesai. Demikian pula ustaz. Ustaz Abu Haidar itu pernah menceritakan ada seorang ustaz ngontrak rumah ya. Pemilik rumah itu sebelumnya pelaku klinik. Hampir tiap malam itu didodoki orang, dok dok dok dok dok. Dibuka itu enggak ada orang. Dok dok dok dok. Dibuka enggak ada orang itu. Itu jinnya enggak tahu kalau yang ngontrak itu ustaz ya. Lalu oleh ustaz ya keluar mengelilingi rumah itu sembari membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, sampai selesai. Selesai ayat kursi, belum selesai muter, lanjutkan muter sembari membaca ayat kursi. Hilang itu dakdok-dakdoknya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk efek apa? Orang yang masih memiliki akidah klenik. Bagaimana cara menasihatinya? Ya beragam toh menasihati itu ya umum ya. Bisa dinasihati secara langsung dengan penuh sopan santun atau tidak secara langsung. Caranya gimana? Dibelikan buku akidah atau diputer ke pengajian-pengajian tauhid. Ya, kalau dia orang sepuh enggak ngerti bahasa Indonesia, puter ke sing ngangsu kawruh sing Jawa. Ya, atau sesekali kita ajak boncengke menghadiri pengajian atau minta tolong kepada orang yang disegani oleh mertua untuk menasihatinya. Dari semua upaya tersebut harus ditambahkan lagi yang terpenting adalah mendoakan orang tua. Dan hasil akhirnya kita harus sadar hidayah itu milik Allah. Yang menjadi kewajiban kita berusaha. Adapun kok ternyata mertua jik klenik terus ya berarti itu memang Allah menghendaki begitu. Tapi selama masih ada kesempatan kita harus tetap berusaha. Selama kita masih hidup upaya harus tetap dilakukan. Nabi pun mengupayakan hidayah bagi pamannya di detik-detik terakhir kehidupannya. Meskipun akhirnya gagal. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau cinta, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi hidayah itu hak mutlak milik Allah. Kita hanya bisa berupaya dan berusaha. Banyak sebagian orang itu memaksakan diri, ini harus bisa, harus bisa, harus bisa. Nah, memang kita Allah sang pemilik hidayah. Bukan. Sang pemilik hidayah hanyalah Allah dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.